Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Syawal adalah termasuk dari bulan-bulan haji, termasuk dari Ashhurul Hajj yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ibadah haji adalah pada bulan-bulan yang tertentu. Yang dimaksud dengan Ashhurum Ma'lumat adalah bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sedikit faedah, barangkali bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga nasihat bagi saudara-saudara kita yang hendak menunaikan ibadah haji. Di antara pelajaran penting dari ibadah haji, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan umatnya untuk banyak berdoa fil hajj. Naam. Dan ini sangat tampak ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah dalam ibadah haji. Ketika kita melihat sifat haji Rasul alaihi salatu wassalam, perjalanan haji Rasul alaihi salatu wassalam, kita dapatkan banyak doa yang Rasul alaihi salatu wassalam panjatkan. Di antara waktu-waktu yang Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan umatnya untuk berdoa di dalam ibadah haji, ada 6 tempat, ikhwan. Ada 6 ya, mauqif. 6 kesempatan di mana Nabi alaihi salatu wassalam yad'ullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi du'ain tawil, dengan doa yang sangat panjang. Naam, dengan doa yang sangat panjang. Taib. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam berada di Bukit Safa. Yang kedua, ketika Nabi alaihi salatu wasallam berada di Bukit Marwah. Yakni ketika Nabi alaihi salatu wasallam melakukan sa'i. Melakukan apa? Sa'i. Hadiyun Nabi, petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam bagi orang-orang yang akan melakukan sa'i, ya, adalah berhenti di Safa berdoa dengan doa yang panjang. Demikian pula ketika sampai di Marwah, berdiri menghadap kiblat berdoa dengan doa yang panjang. Nah, setelah Nabi tawaf, Nabi menuju Safa. Ketika mendekat Safa, beliau membaca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Kemudian Nabi berdiri di atas bukit Safa menghadap kiblat. Di situ Nabi berdoa dengan doa yang panjang. Diawali dengan takbir dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Beliau awali dengan takbir dan tahlil tadi. Kemudian beliau angkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan menghadap kiblat berdoa kepada Allah bidu'ain tawil, dengan doa yang panjang. Setelah selesai berdoa, beliau ulangi lagi zikir tersebut yang telah kita sebutkan di awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Beliau berdoa lagi setelah zikir ini. Rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangan beliau menghadap kiblat dengan doa yang panjang. Setelah selesai berdoa, beliau tutup dengan zikir tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi ketika di Safa, zikir dibaca 3 kali dan diantara kedua zikir Nabi berdoa dengan doa yang apa? Panjang. Ini di Safa ma'asyiral muslimin. Demikian pula ketika Nabi alaihi salatu wassalam menuju Marwah. Taib, sekarang berpindah dari Safa nazala ila Marwah. Beliau turun menuju Marwah. Di Marwah beliau lakukan seperti apa yang dilakukan di Safa. Beliau menghadap kiblat. Kemudian membaca zikir yang telah kita sebutkan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa lagi dengan doa yang panjang. Kemudian berzikir dengan zikir tadi. Berdoa lagi dengan doa yang panjang. Kemudian berzikir. Ditutup dengan zikir ini. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini 2 tempat di mana Nabi alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah dengan doa yang panjang. Wa rafa'a yadayhi. Dan mengangkat kedua apa? Tangan beliau. Alaihi salatu wasalam. Walaupun seandainya seorang itu tidak berdoa, dia hanya berdiri di Safa, kemudian langsung turun ke Marwah, dari Marwah kembali lagi ke Safa, dari Safa kembali lagi ke Marwah, walaupun hanya berbolak-balik seperti ini, telah sah sa'inya. Tetapi bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam wa khairul huda, hudan Nabi alaihi salatu wassalam, waktu di Safa dan waktu di Marwah adalah waktu yang mustajab. Wa ar-Rasul alaihi salatu wassalam mencontohkan untuk memanjangkan doa. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang ketiga, tempat atau mauqif di mana Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, yaitu ketika di Arafah. Ketika di Arafah. Wukuf. Dan wukuf di Arafah adalah rukun yang sangat besar dari ibadah haji. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Karena memang wukuf di Arafah ini adalah ya termasuk sebesar-besar rukun. Sebesar-besar rukun ibadah apa? Haji. Semua orang berkumpul di saat itu di Arafah. Kalau tanggal 8 Yaumut Tarwiyah tidak semua orang berkumpul. Tetapi di Arafah harus. Karena kalau seorang tidak wukuf di Arafah, maka tidak sah ibadah hajinya. Naam. Taib, apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan ketika beliau haji wada, ya. Dari Mina beliau menuju Arafah tanggal 9. Waktu duha di Mina beliau menuju ke Arafah tanggal 9. Sesampainya di Arafah, ketika masuk waktu zuhur, beliau berkhutbah. Khutbah Arafah. Dan ketika itu hari Jumat. Kalau ada yang tanya, apakah itu Jumatan atau bukan Jumatan? Jawabannya itu bukan Jumatan, bukan sholat Jum'ah. Dan khutbah itu bukan khutbah Jum'ah, tetapi khutbah apa? Arafah. Harinya hari Jumat, betul. Ketika Nabi wukuf. Tetapi itu khutbah Arafah. Naam. Banyak hal yang menunjukkan bahwasanya itu bukan sholat Jumat. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah, Nabi berkhutbah sebelum adzan. Beda dengan sholat apa? Jumat. Kalau sholat Jumat, adzan dulu. Sholat Jumat, adzan dulu, kemudian baru khutbah. Tetapi ketika khutbah Arafah, naam, Nabi berkhutbah dulu. Naam. Begitu khutbah selesai, sudah masuk waktu zuhur, Nabi perintahkan untuk dikumandangkan azan. Taib, setelah dikumandangkan azan, diperintahkan untuk iqamah, kemudian sholat dua rakaat. Zuhron. Dua rakaat apa? Zuhur. Dikosor. Kemudian diperintahkan untuk ditegakkan iqamah, kemudian Rasul sholat lagi dua rakaat asar. Di jamak takdim. Jadi ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, yang menunjukkan bahwasanya khutbah Arafah itu bukan khutbah Jumat. Karena beliau berkhutbah sebelum azan. Sanian yang kedua, salat yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di Arafah sirron, dilirihkan bacaannya. Berbeda dengan salat mana? Jumat. Salat Jumat jahron, dijaharkan. Nah, salat Jumat dijaharkan. Kemudian yang ketiga, ikhwan, yang menunjukkan bahwasanya itu bukan sholat Jumat, bukan khutbah Jumat, di saat beliau khutbah Arafah, beliau berkhutbah satu kali. Marrah wahidah. Berbeda dengan sholat apa? Jumat. Khutbahnya berapa kali? Dua kali. Dan yang keempat, ikhwan, perawi hadis yang meriwayatkan sifat haji Nabi alaihi salatu wassalam dengan tegas mengatakan, fasalla zuhran. Maka Nabi alaihi salatu wasallam salat zuhur dua rakaat dan salat asar berapa? Dua rakaat. Naam. Baru setelah Nabi alaihi salatu wasallam salat zuhur dikosor, dijamak dengan salat apa? Asar, beliau masuk ke wilayah Arafah. Dakhal Arafah. Beliau masuk ke Arafah. Naam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam wukuf. Memulai wukufnya setelah zawal, yakni setelah masuk salat zuhur, sudah selesai salat zuhur. Beliau berdoa mengangkat kedua tangan ila an gharabati syams, sampai tenggelam matahari. Menunjukkan doanya Nabi yang luar biasa, ma'asyiral muslim. Doa yang sangat panjang. Berapa jam? 4 jam, 5 jam. Nah. Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangan beliau. Nah, ada saat-saatnya beliau beristirahat karena ketika Nabi alaihi salatu wasallam nah, wukuf di Arafah, beliau juga minum. Ada saatnya beliau minum juga. Ketika itu para sahabat ragu-ragu, Rasul puasa atau tidak. Nah, maka diriwayatkan bahwa salah satu istri beliau sengaja mengirimkan wadah berisi susu. Nah, Nabi berada di atas onta, kemudian beliau minum. Minum apa? Air susu tadi. Maka langsung semuanya memahami bahwasanya Nabi tidak berpuasa. Dan inilah yang afdol bagi orang yang melakukan ibadah haji. Ketika hari Arafah, dia tidak berpuasa. Di antara hikmahnya adalah agar dia memiliki kuah, memiliki kekuatan untuk dia bisa berdoa kepada Allah, melakukan ibadah wukuf. Berbeda dengan orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji al-masyru' yang disyariatkan bagi mereka yang tidak berada di Arafah adalah mada? Siam, puasa yaum Arafah. Coba perhatikan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berdoa dengan doa yang sangat panjang ketika wukuf menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Naam, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, yadhkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seafdal-afdal doa yang dibaca adalah doa hari Arafah. Dan seafdal-afdal yang diucapkan di hari itu adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disyariatkan untuk memperbanyak kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taib. Ini waktu yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di saat Nabi alaihi salatu wasallam melakukan ibadah haji. Beliau wukuf di Arafah berdoa kepada Allah Subhanahu. Taib, setelah tenggelam matahari, apa yang beliau lakukan? Setelah tenggelam matahari, beliau melanjutkan perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah. Muzdalifah. Di Muzdalifah beliau beristirahat, sholat maghrib, sholat isya, di jama' dan di qasar, di Muzdalifah. Setelah itu beliau istirahat, tidur, sampai subuh. Sampai subuh. Begitu subuh masih gelap, masih gelap, di awal waktu berarti. Beliau sholat subuh bersama dengan para sahabat. Setelah sholat subuh, beliau mendatangi Masy'aril Haram. Nah, sekarang dibangun masjid di situ. Ada masjid Masy'aril Haram. Ya. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da salatil fajri, setelah salat subuh sampai menjelang terbit matahari. Mungkin kurang lebih satu jam barangkali. Ya. Selesai salat subuh sampai menjelang terbit matahari, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti menunjukkan doanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu cukup lama, ma'asyiral muslimin. Ini tempat yang keempat yang Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan untuk ya seorang berdoa kepada Allah fil hajj. Walaupun boleh-boleh saja ya setelah salat subuh langsung pulang, yakni pergi menuju Mina. Boleh-boleh saja. Tetapi hadyur Rasul alaihi salatu wassalam, bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, setelah sholat subuh di Mina, beliau berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Allah dengan doa yang panjang sampai langit tampak kuning, yakni hampir terbit apa? Matahari. Belum terbit. Belum terbit matahari. Nah, setelah itu baru beliau melanjutkan perjalanan kemana? Ke Mina. Nah, jadi urutan dari Arafah melalui Muzdalifah, dari Muzdalifah langsung berbatasan dengan Mina, Mina langsung berbatasan dengan Makkah. Taib. Berarti sudah empat tempat kita pelajari Nabi alaihi salatu wasallam berdoa dengan doa yang panjang. Yang pertama di mana tadi? Safa. Yang kedua di Marwah. Yang ketiga ketika wukuf di Arafah. Yang keempat ketika wukuf di Muzdalifah, yakni berdiri ba'da salatil fajri di Muzdalifah sampai menjelang terbit matahari. Ada lagi dua tempat yang lain, ma'asyiral muslimin. Semuanya enam. Enam tempat di mana Nabi alaihi salatu wassalam ketika melakukan ibadah haji berdoa dengan doa yang panjang. Taib. Apa yang kelima dan apa yang keenam, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Yang kelima dan yang keenam adalah doa yang beliau panjatkan, doa yang beliau lakukan pada tanggal 11, 12, 13. Yaitu hari-hari tasyrik. Hari-hari apa? Tasyrik. Naam. Tadi selesai berdiri di Muzdalifah. Itu tanggal 10, Yaumun Nahar. Beliau melanjutkan perjalanan ke Mina. Di Mina beliau melempar jumrah. Kemudian beliau menyembelih 63 ekor onta beliau dengan tangan beliau. 37 ekor yang lain diserahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau menyembelih 100 ekor onta. Padahal satu onta cukup untuk 7 orang. Tapi beliau di tahun itu, di Haji Wada, beliau menyembelih 100 ekor onta. 63 ekor beliau sembelih dengan tangan beliau. Kemudian 37 ekor yang lain diwakilkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Qala ulama, para ulama ada yang mengatakan ini isyarah tentang umur beliau. Isyarah tentang umur beliau alaihi salatu wasallam. Beliau menyembelih 63 tahun. Apa? 63 apa? Ekor. Isyarah bahasanya umur beliau berapa? 63. Dan itu adalah tahun ke-63 beliau. Beliau pulang ke Madinah setelah ibadah haji, persis 81 hari setelah melakukan ibadah haji, tufiya sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat alaihi salatu wasallam. Demikian disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, 81 hari setelah menunaikan ibadah apa? Haji, Rasul wafat. Itu amalan tanggal 10. Jadi tanggal 10 beliau melempar jumrah Aqabah, kemudian beliau alaihi salatu wasallam menyembelih 100 ekor unta, kemudian setelah itu beliau menggundul kepalanya, kemudian setelah itu beliau tawaf ifadah di Mekah. Setelah tawaf, beliau kembali lagi ke mana? Ke Mina untuk bermalam pada malam-malam tasyrik tanggal 11, 12, 13. Dan itu termasuk kewajiban dari kewajiban ibadah haji. Di tanggal 11 ma'asyiral muslimin, siang harinya setelah masuk waktu sholat zuhur, beliau melempar 3 jumrah. Jumrah sughra, jumrah yang sughra, kemudian jumrah wusta yang di tengah, dan jumrah aqabah atau jumrah kubra. Ini amalan pada hari-hari tasyrik. Jadi tanggal 11 melempar 3 jumrah. Tanggal 12 melempar 3 jumrah. Tanggal 13 juga melempar 3 jumrah. Masing-masing jumrah 7 lemparan. Berarti dalam satu hari 21 apa? Lemparan. 21 kerikil. 3 hari berarti 49 atau berapa? 63. Ya, 21 kali 3, 63. 63 apa? Lemparan. Ditambah lemparan yang tanggal 10, 7, berarti semuanya 70 apa? Lemparan. Yang menjadi perhatian kita di sini, ma'asyiral muslimin, adalah doa yang diajarkan oleh Nabi. Apa yang beliau lakukan ketika melempar jumrah? Tanggal 11, begitu masuk waktu sholat zuhur, beliau langsung melempar jumrah. Jadi memang waktunya adalah setelah masuk sholat apa? Zuhur. Beliau lempar jumrah sughra. Masing-masing lemparan beliau membaca takbir. Allahu Akbar, satu lemparan. Allahu Akbar, lemparan yang kedua. Allahu Akbar, lemparan yang ketiga. Sampai 7 lemparan. Naam. Taruh ini jumrah sughra. Ya. Ini jumrah wusta. Ini jumrah kubra. Dikatakan kubra yang besar. Dan jumrah kubra ini persis di perbatasan kota Mekah. Keluar jumrah kubra langsung masuk kota apa? Mekah, perbatasan Mekah. Ini perbatasan Mekah di sini. Naam. Ketika tanggal 11 setelah waktu zawal, Rasul alaihi salatu wasallam melempar jumrah sughra 7 lemparan. Kemudian setelah itu maju ke depan. Qalilan, di antara sughra dan wusta, di sini Nabi berposisi. Di antara sughra dan apa? Kubra. Di sini Nabi berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah. Inilah waktu yang kelima. Doa antara jumrah sughra dan jumrah apa? Wusta, menghadap ke arah kiblat. Berapa lama beliau membaca doa? Kata sahabat Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berdoa kepada Allah dengan lama seperti lamanya seorang membaca surah Al-Baqarah. Seperti membaca surah Al-Baqarah. Nah, satu jamnya lebih, ikhwan. Da'allah, berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangan, menghadap kiblat. Di sini kiblat. Di sini Mekah. Nah, menghadap kiblat. Sampai kurang lebih seperti seorang membaca surah Al-Baqarah. Baru setelah itu beliau maju lagi ke depan, melempar jumrah apa? Wusta. 7 lemparan. Tauhid. Setelah itu beliau maju lagi di antara wusta dan kubra. Di antara wusta dan kubra, beliau alaihi salatu wasallam berdiri menghadap kiblat. di situ juga berdoa, da Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, seperti seorang membaca surah Al-Baqarah. Berarti sudah ada 6 tempat ini, ikhwan. 6 tempat di mana Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu. Setelah melempar jumrah kubra, beliau kembali ke mukhayyam, ke tenda beliau. Yang terjadi ma'asyiral muslimin, ini babnya adalah bab mengingatkan, ya. Banyak di antara jamaah justru, ya, setelah melempar jumrah sughra langsung melempar jumrah apa? Usta, setelah itu langsung melempar jumrah kubra, disinilah mereka berdoa. Berdoa masing-masing bawa benderanya masing-masing. Nah, berdoa dipimpin biasanya. Nah, taib. Padahal di sini bukan waktu Nabi apa? Berdoa. Naam. Maka perlu kita ingatkan tentang sunnah ini, ya. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam berdoa di antara dua jumrah. Naam, mungkin tidak bisa kita berdoa dengan doa yang lama seperti Nabi sampai seperti membaca surah Al-Baqarah. Kita tidak bisa seperti Nabi. Tapi setidaknya kita melihat dan kita mengetahui betapa Nabi alaihi salatu wasallam da Allah berdoa kepada Allah Subhanahu dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga setelah melempar jumrah wusta maju ke depan berdoa kepada Allah Subhanahu. Berdoa kepada Allah dengan doa yang panjang. Naam. Ini 6 tempat di mana Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan umatnya untuk berdoa ketika ibadah apa? Haji. Insyaallah difahami, ikhwan. Yang pertama adalah ketika berada di Safa, yang kedua ketika berada di Marwah, yang ketiga ketika wukuf di Arafah, dan ini yang paling panjang. Wukuf di Arafah, kemudian setelah itu ketika Nabi selesai sholat subuh di Muzdalifah, ya, menghadap kiblat sampai menjelang terbit matahari, kemudian di antara jumrah sughra dan wusta tanggal 11, 12, 13. Nah, kemudian di antara jumrah wusta dan kubra. Naam. Di hari-hari tasyrik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara perkara yang perlu kita ingatkan dan faedah azimah, faedah yang penting untuk kita ingat di sini. Dari situ kita mengambil sebuah pelajaran. Kita diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tentang betapa pentingnya doa dalam kehidupan. Betapa butuhnya kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu. Naam. Dan Allah ingatkan itu di dalam sebuah hadis qudsi tentang betapa butuhnya kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam," Allah mengatakan, naam, kepada kita semuanya, "Innakum dhalun." Wahai anak Adam, innakum dhalun. Kalian semuanya sesat, kata Allah. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku. Aku akan beri kalian hidayah. Nam kullukum dhalun, demikian kata Allah. Kullukum dhalun, kalian semuanya sesat, kata Allah. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku. Nah, Allah ingatkan itu ma'asyiral muslimin. Kita ini semuanya sesat. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka mintalah hidayah kepada Allah. Terlebih di akhir-akhir zaman, ikhwan. Fitnah yang demikian besar, fitnah yang demikian banyak. Shadaqar Rasul alaihi salatu wassalam. Benar kata Rasul alaihi salatu wassalam. Yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafira. Di pagi hari seorang muslim, di sore hari dia kafir. Di sore hari dia muslim, di pagi hari kafir. Menjual agamanya. Naam. Sebagaimana di pagi hari dia adalah ahlu sunnah, di sore harinya dia sudah menyimpang. Hakada. Naam. Taqallub. Berbolak baliknya hati manusia. Allah juga berfirman, kullukum jai'. Kalian semuanya lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastat'imuni, mintalah makan kepadaku. Naam. Sudahkah kita minta makan kepada Allah Subhana? Terkadang kita lupa untuk minta yang seperti itu. Karena mungkin kita punya pemasukan yang rutin. Ya. Gaji yang kita selalu dapatkan, ya. Pegawai yang memutar dan mengerjakan perusahaan kita. Sehingga seakan-akan untuk bab ini kita tidak butuh. Tidak butuh. Nah, mau makan apa saja tinggal, ya. Ada GoFood sekarang, ya kan? Tinggal pesan apa, GoFood, ya kan? Uang ada. Seakan-akan tidak butuh. Allah ingatkan dalam hadis ini, kullukum ja'i', kalian semuanya lapar. Naam. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Jadi selama ini Allah yang berikan makan kita. Illa man at'amtuhu fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, aku akan beri kalian makan. Kemudian Allah juga berkata, kullukum 'arin, kalian semuanya telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan beri kalian pakaian. Sampai sedemikian itu Allah ingatkan, ikhwan. Betapa butuhnya kita kepada Allah. Betapa butuhnya kita doa. Nah, tidak boleh kita merasa tidak butuh. Karena kita punya sepertinya banyak hal yang kita miliki. Kekuatan, harta, kedudukan, jabatan. Nah, tidak ma'asyiral muslimin. Dalam ibadah haji, Nabi mengingatkan sekaligus mencontohkan betapa butuhnya kita kepada Allah. Betapa butuhnya kita doa kepada Allah Subhanahu. Nah, sampai sedemikian itu. Kita tahu siapa Rasul, orang yang sudah mendapatkan jaminan. Kita tahu siapa Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang telah mendapatkan kemuliaan, dipastikan selamat dari segala kejelekan. Nabi berdoa dengan doa yang luar biasa, ikhwan, menunjukkan beliau menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu. Berjam-jam beliau mengangkat tangan. Nah, panas debu. Nah, dengan pakaian ihram dilepas semua yang ada dalam badan beliau, semua dilepas. Nah, dalam keadaan meninggalkan apa yang dilarang, tidak pakai wangi-wangian. Nah, dan seterusnya. Ini semuanya adalah bentuk penghinaan diri dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita ambil pelajaran penting ini. Ya. Salah satu petikan dari perjalanan ibadah haji Nabi alaihi salatu wassalam, di antara yang beliau tunjukkan, beliau contohkan adalah al-iktsar minad du'a, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah silah senjata seorang mukmin untuk dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, untuk dia mendapatkan kemuliaan fid dunya wal ukhra, di dunia dan di akhirat. Dan ada doa yang Rasul mengumpulkan semua kebaikan di dalam doa itu, dan doa ini adalah doa yang paling banyak, sangat banyak dibaca oleh Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini barangkali ikhwan sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, berfaedah untuk kita semuanya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.